Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر إخوة وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita sehingga sampai pada sore hari ini Allah masih jaga kita. Selain dengan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat ittiba sunnah Rasul SAW, juga Allah masih jaga kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dan berbagai nikmat yang lain yang tiada terhitung yang wajib kita syukuri. Nikmat yang dengannya Allah mudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kita, lebih-lebih urusan agama kita. Nikmat yang dengannya Allah jadikan kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Tentulah amat jauh dengan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di luar Jawa sana yang tertimpa musibah, bencana, yang karenanya mereka terhalang dari banyak kebaikan, terhalang dari meraih kebaikan dalam dunianya, juga sebagian urusan akhiratnya. Sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mengamalkan yang namanya sholat jamaah, tidak mudah bagi mereka untuk yang namanya thalabul ilmi, karena musibah. Maka sungguh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri dengan mempergunakannya untuk menambah taat kepadanya, menambah dekat kepadanya. Semoga dengannya Allah jaga nikmat tersebut untuk kita semua. Allah tambah sampai Allah benar-benar matikan kita di atas husnul khotimah. Insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan membaca salah satu karya dari Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, Lemhatun Al-Firaqidullah, sekilas tentang kelompok-kelompok sesat. Yang ini belum memperkenalkan kepada kita bahaya-bahaya penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok tertentu, yang mana kelompok-kelompok ini kemudian melahirkan banyak kelompok yang lain sehingga menjadi bercabang-cabang banyak, induknya ada 4. Mengenal kelompok-kelompok ini merupakan perkara yang harus bagi setiap muslim. Karena selain seorang muslim harus mengetahui kebaikan untuk diikuti, untuk dijalani, dia juga harus mengenali kejelekan untuk dihindari, untuk menyelamatkan diri darinya. Kalau seorang tidak mengenal kejelekan, tidak mengenal suatu bahaya, maka tidak mungkin dia terhindar darinya. Bahkan dia tercemplung dalam suatu bahaya tidak merasa kalau itu bahaya, karena tidak mengenal. Karena itulah banyak para ulama menulis karya-karya memperkenalkan kepada umat ini suatu faham atau kelompok-kelompok yang membawa paham menyimpang dari as-sunnah. Banyak kayak ulama. Tentunya merupakan salah satu di antara bentuk kasih sayang ulama kepada umat ini. Menjelaskan kepada umat suatu bahaya agar umat selamat. Nah, di antaranya Syekh Fauzan menulis salah satu karyanya adalah Lumhatun al-Firaqid Dholah. Sekilas, yakni cuma ringkas saja tentang mengenalkan kepada kita tentang kelompok sesat. Kita masih dalam bab damu tafarruqi fil kitab wa sunnah wa madahul istima. Tertelahnya perpecahan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu tertelah, dicelah perpecahan. Perselisihan yang sampai timbul perpecahan. Karena perselisihan dalam perkara prinsip. Dalam perkara akidah yang menimbulkan perpecahan. Yang tidak bisa toleran. Perselisihan yang tidak bisa ditoleransi. Tertelah dalam Alkitab Sunnah. Sebaliknya, persatuan itu terpuji. Persatuan di atas dasar-dasar. Di atas prinsip-prinsip. Yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Itu terpuji. Terpuji. Dan tentunya terbalik. Ketika ada persatuan di atas prinsip. Yang berbeda ini tidak mungkin sebenarnya. Sebenarnya tidak mungkin. Persatuan kok dibangun di atas prinsip yang berbeda. Kecuali dengan cara mendiamkan penyimpangan yang ada pada kelompok lain bisa bersatu. Mendiamkan ini berarti menyelisih Alkitab wa Sunnah. Ada penyimpangan, ada kesesatan, didiamkan, dibiarkan supaya tetap bersatu. Ini juga penyimpangan dari Alkitab wa Sunnah. Maka tidak bisa yang namanya persatuan dengan kelompok yang menyimpang kecuali dengan mendiamkan penyimpangannya. Kita sampai pada perkataan Syekh Fauzan. Sedikit kembali berkata Rasulullah SAW halaman ke-8, Inna Bani Israel tafaraqat ala sintaini wa sabina milatan wa tafaraqat ummati ala salatin wa sabina milatan kuluhum finnar illa milatan wahidah. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 milah. 72 milah kelompok yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Milah. Milah itu seperti agama tersendiri. Diterangkan dengan milah. Dan umatku terpecah menjadi 73 milah. Jadi terpecah. Rasul memberitakan umat itu terpecah lebih banyak daripada umat terdahulu. Kulluhum finnar illa wahidah. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka. Umat Rasul ini. Ini bukan bicara tentang orang kafir. Ini umat Rasul. Umat Islam. Terpecah dari 73 kelompok, golongan, milah. Semuanya masuk neraka illa wahidah. Kecuali satu milah. Satu kelompok. Nah, ketika kita tidak mengenal mana kelompok yang satu ini, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran? Kalau kita tidak mengenal. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, sia'a apa kelompok yang selamat? Yang satu tidak masuk neraka itu siapa ya Rasulullah? Qala ma ana alaihil yauma wa ashabi. Rasul menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ini kelompok itu meniti jalan yang dijalani Rasulullah dan para sahabat di hari itu. Agamanya sama dengan agama Rasul dan para sahabat di hari itu. Akidahnya sama. Ibadahnya sama. Dakwahnya sama. Dan semua aspek agama seluruhnya sama dengan agama Rasulullah dan para sahabat. Itu kelompok yang satu yang tidak masuk neraka. Nah, ini yang kita wajib mengikuti. Maka hadis ini jelas Rasul memberitakan bakal terjadi perselisihan. Tidak mungkin tidak. Ini berita yang dipastikan datang dari Allah dan Rasulnya. Rasul hanya menyampaikan wahyu bahwa bakal terjadi perpecahan. Ini pasti terjadi. Nah, Rasul ketika menyampaikan adanya berita perpecahan, tidak berpesan bersatulah kalian saling memaafkan perselisihannya. Tidak demikian. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyalah-nyalahkan. Tidak demikian Rasul. Tidak demikian. Sudah kita lewati hadisnya. Ketika memberitakan berita perpecahan adalah perintah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Pegangi oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Itu pesan Rasul ketika memberitakan perpecahan. Bukan pesannya yang beda-beda, jangan pertajam perbedaan, carilah titik persamaannya. Tidak demikian. Tidak ada pesan demikian. Cari titik kesamaannya. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Merujuk kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Merujuk kepada Rasulnya, kepada As-Sunnah. Maka sama, Rasul memerintahkan ketika memberitakan perpecahan, alaikum bisunnati. Pegangi oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Sehingga jalan keluar dari perselisihan agar selamat, tidak termasuk dalam golongan-golongan yang berpecah tadi, yang masuk dalam neraka, kembalikan agama kepada agama Rasulullah SAW. Yakni cocokkan agama kita, samakan agama kita dengan beliau. Dalam ibadah, dalam akidah, dalam dakwah, dalam muamalah, dan berbagai aspek agama yang lain. Cocokkan dengan agama beliau. Kata Syekh Fauzan, fahbar Rasulullah fi hadzal hadis annahu la budda yasula tafarukun fi hadzal ummah. Rasul memberitakan dalam hadis ini bahwa pasti terjadi yang namanya perpecahan di umat ini. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Wahwa liantiku anil hawa. Rasul tidak bicara dengan hawa nafsunya. Ini menyampaikan wahyu Rasul ini. Bahwa perpecahan di umat ini pasti terjadi. Gak bisa dicegah, gak bisa dihalang-halangi. Pasti terjadi. Nah, yang dibicarakan sekarang bukan masalah bagaimana mencegah perpecahan. Karena itu pasti terjadi. Yang dibicarakan adalah bagaimana bisa kita selamat sehingga termasuk dari golongan yang tidak masuk neraka. Ya, masuk dari golongan yang tidak masuk neraka. Itu yang jadi persoalan kita. La budda ayasulama ahbaro bihi sallallahu alaihi wasallam. Harus atau mesti terjadi apa yang beliau beritakan. Wa dal ihbaru minhu sallam ma'nahu annahyu an tafaruq. Berita dari Rasul ini, Rasul menyampaikan berita akan terjadi perpecahan. Ini mengandung larangan, maknanya mengandung larangan, jangan sampai terjadi perpecahan. Artinya jangan sampai kalian berpecah, jangan sampai terlibat dalam perpecahan. Larangan. Karena perpecahan ini mengarahkan kepada neraka. Jangan kalian berpecah. Watahdir minat tafarruq, dan peringatan keras agar jangan sampai tercebur dalam yang namanya perpecahan ini. Jangan sampai. Walihada kola kulluha finnar ila wahidah. Maka Rasul mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Semuanya masuk neraka. Artinya jangan kalian ikut-ikutan dengan perpecahan ini. Jangan ikut-ikutan. Tapi tetaplah bersama yang masuk surga. Ini perintah Rasul mengandung demikian. Walamma su'ila an hadza salamma hadil wahida an najiyah qala man kana ala misli ma ana alaihi al yawma wa ashabi. Manakala beliau ditanya tentang siapa satu golongan yang selamat tidak masuk neraka ini, beliau mengatakan yaitu siapa saja yang agamanya seperti agamaku dan para sahabatku di hari ini. Agama yang dijalaninya, akidah yang diyakininya, ibadah yang diamalkannya, muamalah yang diperhatikan setiap harinya, seperti yang dijalani Rasulullah dan para sahabat di hari itu. Enggak ada perbedaan. Walaupun masalah teknologinya beda-beda, masalah ibadah tetap sama. Orang mau haji pakai pesawat silakan, pakai kapal silakan, tapi hajinya sama. Hajinya sama ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah sama. Hajinya sama, enggak beda. Bukan sekarang karena sudah ada Ka'bah baru di Iran, sekarang sudah ada lagi haji di Iran, enggak apa-apa. Nah, bukan. Kalau ada haji di Iran, nah ini namanya ajaran baru. Perkara baru. Memang Iran sekarang sudah punya Ka'bah sendiri. Dan orang Iran meyakini bahwa haji di Ka'bah mereka 100 ribu lebih baik daripada haji di Mekah. Kenapa? Karena di sana ada kuburnya Husain, kata mereka. Karena ada kuburnya Husain. Silakan dengarkan di YouTube-YouTube pernyataan orang-orang Syiah semacam itu. Mereka mengatakan haji ke Iran itu 100 ribu lebih baik daripada haji ke Ka'bah yang di Mekah. Nah itu contoh ajaran baru. Muncul di zaman ini. Maka ketika Rasul ditanya, siapa yang selamat? Agamanya sama dengan agama Rasul. Salat fardu tetap 5. Salat rawatib gak berjamaah, tetap. Sendiri-sendiri salat rawatib. Bukan karena wah zaman sekarang udah banyak yang rajin ke masjid, sekarang rawatibnya jamaah saja. Enggak pakai ada acara semacam itu dalam agama Rasulullah. Enggak pakai. Wah, supaya tambah rajin pada ke masjid sekarang, kalau mau adzan selawatan saja. Enggak ada, Rasul enggak pakai kayak gitu. Enggak ada selawatan di masa Rasulullah. Rasul kalau di masa itu pengen mendatangkan selawat, bisa saja. Bilal mau selawatan sebelum adzan, bisa saja. Kenapa enggak bisa? Tapi enggak melakukan. Karena Rasul enggak menuntunkan. Bilal enggak melakukan. Nah, ibadah mirip dengan ibadah Rasul. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan, enggak ada perubahan. Nah itu yang dikatakan oleh Rasul, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Agamanya sama di zaman itu. Walaupun zamannya dikatakan zaman unta, sekarang zamannya zaman milenium. Tetap agamanya sama, enggak berubah. Enggak ada perkembangan agama, enggak ada perkembangan. Karena akidah, keyakinan, ibadah, amalan ibadah, enggak ada model baru. Enggak ada. Ya mungkin masjidnya aja beda, mungkin kalau dulu masjidnya lantainya masjid Rasul zaman itu pasir ya. Sekarang keramik, keramik yang masih ditambah dengan sajadah dan sebagainya. Itu ada yang beda, fasilitas saja. Tapi kalau masalah ibadah enggak ada perubahan, sama. Sehingga ketika ada ibadah-ibadah model baru, loh Rasul dulu gitu apa enggak? Harus ditanyakan. Sahabat gitu apa enggak dalam beribadah? Ditanyakan. Kalau enggak, maka kenapa enggak mencukupkan dengan model ibadah Rasul dan para sahabat? Apa kurang? Faman baqiya ala ma kana alaihi Rasul wa ashabuhu fa huwa minan najina minan nar. Maka siapa yang tetap di atas apa yang Rasul dan para sahabat di atasnya, yang dijalaninya sama, tetap seperti itu, bahwa minan najina minan nar, dia termasuk orang yang selamat dari neraka. Sederhana. Pokoknya agama Rasul, agama sama dengan agama Rasul, selamat dari neraka. Sederhana sekali prinsipnya. Enggak bertele-tele. Yang penting agama kita sama agama Rasul, sudah pasti selamat. Enggak bertele-tele agama Islam itu. Wa man ihtalafa an dzalik fa innahu mutawa'addun binnar. Maka siapa yang menyelisihi agama Rasul dalam masalah akidah, kok beda? Orang-orang di masa Rasul dan para sahabat meyakini bahwa tingkatan yang paling tinggi dari manusia itu adalah tingkat kenabian. Di bawahnya tingkat siddiq. Di bawahnya tingkat suhada. Kemudian tingkat orang-orang soleh. Itu tingkatan di masa Rasul, diyakini demikian. Maka ada Abu Bakar Siddiq, ada pemukanya para suhada, yakni Hambiyah dan sebagainya. Nah, kemudian ada orang meyakini bahwa di atas tingkatan Nabi itu ada tingkatan wali. Nah, Ini keyakinan. Wali itu tingkatan di atas nabi, kata mereka. Maka mereka-mereka yang menempatkan wali di atas nabi, bagi mereka, oh tidak butuh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak butuh. Karena wali itu ngambil ilmu langsung dari zat yang maha hidup. Ini akidah, keyakinan. Wali kami itu mengambil ilmu langsung kepada zat yang maha hidup. Langsung ke langit ngambil ilmunya. Tidak perlu pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian masih ngambil dari orang mati. Ya toh, nabi kan mati. Kita ngambil agama dari Al-Quran dan Sunnah lewat siapa? Nabi, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Lewat orang mati. Kalau wali kami langsung. Nah ini akidah. Penyimpangan akidah. Tidak cocok dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini contoh. Ini ada pada kalangan akidah sufiyah atau tasawuf. Akidah semacam itu. Mereka membagi tingkatan jadi tingkatan hakikat paling tinggi, kemudian makrifat, kemudian syariat. Syariat itu kruzo, kelas yang harus masih wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, enggak boleh berzina, enggak boleh minum khamr, itu kelas kruzo, tingkatan syariat. Nah ini kelasnya nabi dan para sahabat dan orang-orang muslim lainnya, kata mereka. Tingkatan di atasnya itu tingkatan makrifat, orang yang sudah benar mengenal Allah. Sudah mengenal Allah. Bagi mereka itu sudah enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Kalau minum khamr, ini hakikatnya bukan khamr, kata mereka. Ini minuman biasa, padahal khamr. Karena bagi mereka khamr itu biasa. Enggak ada larangan. Kalau tingkatan sudah mencapai hakikat bagi mereka, yang di balik jubah ini tidak lain kecuali Allah. Semacam itu. Ini tingkatan pada tasawuf. Ini akidah, penyimpangan akidah. Contoh semacam itu. Maka jangan dianggap remeh yang namanya penyimpangan atau perpecahan. Jangan dikatakan, yang penting rukun. Maafkan saja, tidak usah diperselisihkan masalah perbedaan. Yang penting rukun. Tidak bisa semacam itu. Bagaimana kita akan rukun, akan bersatu dengan orang-orang yang akidahnya najis semacam itu. Akidah yang najis. Punya keyakinan Allah itu menyatu dalam jasad hambanya kalau sudah mencapai tingkatan hakikat. Tidak bisa. Ini tingkatan lebih kufur daripada Nasrani. Tingkatan lebih kufur daripada Nasrani. Kenapa? Kalau Nasrani punya keyakinan Tuhan cuma ada tiga. Allah tetap Allah sendiri. Yang kedua Tuhan Bunda. Yang ketiga Tuhan Anak Yesus. Itu Nasrani. Sementara tasawuf, sufi, punya keyakinan setiap yang mencapitikan hakikat, di situ ada Allah. Di sana ada Allah. Di sana ada Allah, bukan cuma satu bagi mereka. Lebih kufur daripada Nasrani. Jadi jangan anggap yang mana, yang namanya penyimpangan kesatuan itu hal yang sepele. Terus dikatakan yang penting rukun, cari titik kesamaannya, jangan perbesar perbedaannya. Loh. Ini pesannya siapa kayak gitu? Kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, pegang teguh sunnahku. Jangan pegang yang lainnya. Yani, yang lainnya tinggalkan. Itu. Maka siapa yang menyelisihi apa yang telah dijalin oleh Rasulullah dan para sahabat, mutawadun binar, orang yang terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Bukan artinya dipastikan masuk neraka. Tapi diancam dengan neraka. Yani, ala hasabi bu'dhi anil haqi, sesuai dengan kadar jauhnya dari al-haq. Seberapa kadar jauhnya? Ada yang menjauhnya sampai keluar di batas keislaman. Jadi orang yang berpecah dari Islam ini, atau berpecah dalam Islam, keluar dari tuntunan sunnah, ada yang berpecah sampai keluar dari pagar Islam. Menjauhnya sudah terlalu. Kayak Syiah. Meyakini Ali itu Tuhan. Ada yang mereka meyakini ilmu Allah dibanding ilmu Ali cuma selisih satu huruf. Ini sudah keluar dari batas Islam. Sudah keluar. Maka Syekh Rafidah kalau para ulama ditanya, apakah mereka muslimin? Mereka sudah keluar dari 72. Kalau yang 72 itu masih Islam. Tapi terancam neraka. Tapi sudah di luar 72, sudah keluar dari pagar Islam. Ini penyimpangan. Awalnya apa? Syiah itu penyimpangannya awalnya. Awalnya cuma meyakini atau mengatakan Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Awal cuma kayak gitu. Maka sudah ada perkataan semacam ini, sudah gelagat, ini pemahaman Syiah. Mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Sudah. Walaupun belum dikatakan menyimpang dan penyimpangan yang jauh, tapi dia punya keyakinan semacam ini. Sudah. Ada gelagat, ini mengarah kepada keyakinan Syiah. Karena ujung-ujungnya nanti kemudian berikutnya Ali lebih berat jadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Mengatakan keduanya telah merampas haknya Ali. Sudah, ini merupakan kedoliman. Keyakinan kedoliman. Berikutnya lagi, Ali lebih berat daripada Muhammad. Nah ini. Sudah menjurus kepada penyimpangan yang akan mengeluarkan dari keislaman. Ali berhak lebih berat daripada Muhammad. Artinya menuduh Jibril telah khianat. Harusnya menyampaikan risalah kepada Ali, tapi dibelokkan kepada Muhammad. Ini keyakinan Syiah semacam itu. Sampai berujung pada mengatakan Ali huwa. Huwa. Ali itu ya itu Allah. Itu Allah Ali itu. Semacam itu. Maka kalau kita mendengar dalam manasik hajinya orang Syiah yang dikumandangkan ketika ngelingkak bah mereka. Ngelingkak bah mereka yang di Teheran itu. Mereka mengatakan Ali ya waliullah. Ali waliullah. Ali waliullah. Wali itu maksudnya tingkatan di atas Nabi tadi. Mungkin kita yang tidak paham mengatakan, ya betul Ali waliullah. Ali kan Allah seorang waliullah. Tapi dalam akidah mereka, wali itu tingkatan di atas Nabi. Sehingga yang mereka maksud Ali waliullah artinya bahwa ilmu Ali dibanding ilmu Allah cuma selisih satu huruf. Itu yang mereka maukan itu. Itu yang mereka maukan. Nah, itulah penyimpangan Syiah. Sehingga mereka terancam dengan neraka itu sesuai dengan kadar jauhnya dari menjauhnya mereka dari al-haq. Seberapa jauhnya? In kanat firqatuhu firqatan. Firqata kufrin waridatin fa innahu yakun min ahli nar al-khalidina fiha. Kalau firqahnya, kelompoknya itu kelompok yang sudah kufur dan murtad sampai keluar dari pagar Islam, maka ya ancamannya neraka itu kekal dalam neraka. Kalau mati di atas akidah semacam itu. Kena ancaman kekal dalam neraka. Sama ancaman dengan kepada orang Nasrani mati di atas Nasrani. Yahudi di atas Yahudi. Atau orang Muslim di atas kesyirikannya. Sama ancamannya. Karena yang namanya pemurtadan itu bukan cuma ganti agama. Itu saja bukan. Sehingga tadi perpecahannya itu sudah keluar dari pagar atau belum? Wa in kanat firqatu lam tukhrijhu anil iman lakin alaihi wa'idun syadid. Adapun jika perpecahannya tidak sampai mengeluarkan dia dari batas keimanan, tidak sampai keluar dari lingkup Islam, tetap dia terancam dengan ancaman keras. Ancamannya neraka. Kata Rasulullah, kulluha finnar. Semuanya masuk neraka. Walaupun masuknya ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang dalam, ada yang dangkal, itu tergantung sebatas atau sejauh mana penyimpangannya. Walayan jumin hadal wa'idi ila ta'ifah wahidah min salasin wasaba'in. Tidak ada yang selamat dari ancaman neraka yang keras ini kecuali satu kelompok. Dari 73 hari cuma satu kelompok yang selamat. Wahya al-firqatun najiyah. Ini yang disilakan dengan firqah an-najiyah. Golongan yang selamat. Istilahnya. Dikatakan dengan istilah al-firqah an-najiyah. Golongan yang selamat. Man kana ala mislima alihi rasul wa sahbu. Yaitu siapa saja. Yang di atas agama. Seperti agama rasul dan para sahabat di hari itu. Ya toh, berarti kan. Sesungguhnya agama itu kita tinggal menjiplak saja. Yang datang dari Rasul. Berupa akidah tinggal kita yakini. Yang namanya meyakini kan gampang. Yakin betul. Ya. Meyakini kan gampang. Kemudian yang itu berupa amal ibadah tinggal kita mencontoh menjiplak. Dan tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Yang namanya muamalah tidak usah bertele-tele. Yang sederhana saja apa adanya. Sehingga agama ini selamat. Agama ini sederhana. Lebih gampang daripada faham-faham baru yang menyimpang. Huwa kitabullah wa sunnatu Rasulullah SAW wal minhajus salim wal muhajjah wal mahajjah al baydo. Yang dijalin Rasul dan para sahabat di hari itu adalah kitabullah. Kemudian sunnah Rasulullah SAW. Kemudian manhaj yang lurus. Manhaj yang selamat. Manhaj metode memahami. Metode memahami. Dan juga argumen yang jelas. Argumen yang gamblang. Tidak mudah, mudah dipahami. Mudah dipahami, tidak bulat-bulat. Argumennya gampang. Manhajnya manhaj yang saling, yang selamat manhajnya. Metode pemahamannya. Enggak bertele-tele. Maka para sahabat mendapat jaminan masuk dalam surga dalam banyak ayat. Dalam hadis Nabi. Dalam metode pemahamannya mereka itu sederhana saja. Apa yang diamalkan Rasul, mereka ikut amalkan. Yang Rasul tidak mengamalkan, mereka tidak amalkan. Sudah, sederhana saja. Sehingga ketika dalam syariat Rasul, itu orang ketika wudu tidak melepas sepatu misalnya. Wudu tanpa melepas sepatu dalam kondisi masuknya kaki dalam sepatu itu dalam keadaan sudah wudu suci. Kemudian berikutnya ketika wudu tidak usah lepas sepatu. Ngusap sepatunya itu bagian atas. Bukan bagian bawahnya, bagian atasnya. Padahal yang kotor yang mana kalau sepatu? Yang bawah. Kalau pakai logika, mestinya yang lebih berat diusap yang bawah. Tetapi Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika mengusap sepatu atau khufnya itu bagian atas, beliau mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi, lakan asfal kabain ka asfalal khuf ahaku bil masyi min a'laha." Kalau saja agama itu dengan nalar belakang, nalar tok, enggak pakai ngikut itiba, cuma belakang nalar, tentunya bagian bawah sepatu lebih berat diusap daripada atasnya. Walakin ra'aitu Rasulullah massa a'la khuffaihi. Akan tapi sungguh aku melihat Rasul itu ketika wudu mengusap bagian atas sepatunya. Yang diusap atasnya. Ngikut saja. Enggak usah bilang, luarnya kan bawahnya kok atasnya ini gimana sih? Enggak pakai macam-macam cara berpikirnya. Selama itu amalan Rasul sudah diterima. Sehingga kadang-kadang para sahabat pokoknya ngikut saja. Enggak tahu maksudnya. Misalnya, ketika Rasul suatu hari sholat jamaah, sujud, ngelempar sandalnya. Dua-duanya lempar kelotak. Gitu. Para sahabat ikut-ikutan, lempar sandal, kelotak. Selesai, Rasul tanya, ada apa kalian berani lempar sandal? Rasul menjawab, ya Rasulullah, kami lihat Anda lempar sandal, kami juga lempar sandal. Enggak tahu maksudnya. Yang penting ikut Rasul. Ini model pemahaman mereka, selamat. Kalau salah, diluruskan. Ketika Rasul mendiamkan, maka berarti benar. Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku, memberitahu aku bahwa bagian bawah sandalku terkena najis, maka aku lemparkan. Karena itu kalau kalian mau masuk masjid, balik dulu sandalnya dilihat ada kotornya enggak. Kalau ada, digosok-gosokkan tanah kering supaya suci, kemudian boleh sholat dengan dua sandal itu. Diajari demikian. Nah, ini kaitannya bahwa Rasul, bahwa para sahabat itu kalau ngikuti Rasul, enggak perlu berpikir macam-macam. Ini amalan Rasul demikian, ikuti. Selama itu bukan kekhususan bagi Rasul. Sederhana. Maka mereka dapat jaminan surga. Dijadikan tolak ukur keimanan. Kalau orang itu imannya seperti mereka, sudah berarti telah beriman mereka. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa in amanu bimitsli ma amantu bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian itu, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Jadi kan telah ukur imannya para sahabat. Sehingga sederhana sekali kita mengikuti agama Rasul, menjiplak saja, selesai. Itulah manhaj, metode memahami agama. Metode memahami tafsir Al-Quran pun demikian. Para sahabat mengikuti Rasulullah menafsirkannya. Para sahabat mengikuti tafsir Rasulullah. Sehingga mereka menerima tafsir itu dari Rasulullah. Penjelasan Al-Quran dari Rasulullah. Bukan dengan gagasan sendiri. Inisiatif sendiri bukan. Tapi dari Rasulullah mereka mendengarkan tafsir. Hada huwa makana alih Rasul walihada qala ta'ala wassadiqunil awal minal muhajir wal ansar walladzina taba'uhum bi'isan radiyallahu anhum waradu'an. Itulah agama yang Rasul berada di atasnya. Maka Allah mengatakan tentang sahabat wassabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu dan awal-awal masuk Islam. Siapa? Minal muhajirin wal ansor, yaitu muhajirin dan ansor. Sahabat semuanya. Cuma ada dua sahabat itu, muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum biihsan, yang ketiga orang yang ikuti mereka dengan baik. Ngikuti mereka, kata Allah. Dalam beragama, ngikuti mereka. Para sahabat. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radhu anhu. Dan mereka ridha kepada Allah. Maka ini ayat. Ada perintah. Agar kita ngikuti sahabat dalam memahami agama. Inilah manhaj. Metode memahami agama inilah. Yang menjadikan setiap orang itu masuk dalam golongan yang dikatakan al-firqah an-najiyah ketika manhajnya ngikuti manhaj para sahabat dalam memahami agama. Qala walladzina taba'uhum biihsan, Allah mengatakan dan orang-orang yang ngikuti mereka dengan baik. Fadalla hadza 'ala annahu matlubun min akhiri hadzal ummah ayatabi'u min hajaz sabiqinal awwalin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa umat akhir ini diperintah untuk mengikuti manhaj para pendahulu. Supaya mengikuti manhajnya para pendahulu dalam beragama ini. Minal muhajirin wal ansar. Ngikuti muhajirin ansar para sahabat. Alladhi huwa manhajur rasul. Yang manhaj mereka itulah manhajnya rasul. Metode pemahaman rasul diwariskan kepada sahabat. Tertulis dalam kitab-kitab hadis. Kita tinggal menjiplak, tinggal mengikuti. Menjadi tuntunan kitab-kitab itu. Fa innahu yakunu minadz-dhalin wa ma ja'a bi rasul, dan itu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amman khalafa min hajjat sabin alawalin minal muhajirin wal ansar fa innahu yakunu dhalin. Adapun orang-orang yang menyelisih minhaj para pendahulu yang dalam bahasa kita dikatakan para salaf, sahabat muhajirin ansar kita katakan para salaf, para pendahulu. Menyelisih mereka, dia termasuk dari orang-orang yang dolin, yang Allah katakan dalam firman-Nya surah An-Nisa 69-70. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Siapa yang mendati Allah dan Rasul? Mereka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah limpahi nikmat mereka. Bersama orang-orang yang Allah limpahi nikmat mereka. Yaitu dari kalangan para nabiin, para siddiqin, para suhada, para salihin. Empat golongan. Atau empat tingkatan. Paling tingginya para nabi. Bawahnya tingkatan siddiqiyah. Bawahnya tingkatan syuhada atau syahada. Paling bawah tingkatan solah, kesolehan. Wa khasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Berteman dengan mereka sebaik-baik teman. Teman yang mengantarkan kepada segala kebaikan. Adalah berteman dengan nabi. Atau dengan seorang siddiq. Atau dengan seorang suhada. Atau dengan seorang yang soleh. Pertemanan yang mengantarkan kepada kebaikan. Segala kebaikan. Faman atau Allah wa atau Rasul fi ayi zamanin wa makanin, maka siapa yang mentaati Allah dan Rasul di waktu kapan saja, di tempat mana saja, sawan kana fi waqti Rasul au akhirin muslim fi dunya, baik itu di waktu Rasul masih hidup mentaati Allah dan Rasulnya, ataukah dia seorang muslim yang terakhir hidup di zaman di dunia ini. Idza kana ala taatihi wa rasulihi fa innahu yakunu ma'al firqatin najiyah, jika dia itu mentaati Allah dan Rasulnya walaupun dia muslim yang hidup di akhir zaman, maka dia itu orang yang bersama al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat ini. Para sahabat, para tabiin dan yang ikuti mereka golongan yang selamat. Maka yang namanya golongan yang selamat tidak mesti berupa kelompok. Artinya tidak mesti berupa jamaah yang jumlahnya banyak. Bisa jadi satu orang di satu tempat, satu orang saja. Dia menjadi dikatakan sebagai golongan yang selamat, dikatakan sebagai jamaah. Walaupun satu orang. Kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya, mencocoki al-haq, maka dia itu jamaah, walaupun satu orang. Atau mungkin ada beberapa orang, tapi di tempat yang berbeda-beda, mereka tetap berjamaah, tetap dikatakan jamaah. Jamaah dalam hal pemahamannya. Sehingga mereka itu bersama para sahabat, walaupun seorang diri di tempatnya. Dia bersama para tabiin, walaupun seorang diri tempatnya. Bersama para imam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga jangan anggap bahwa ketika orang cuma sendirian, cuma sedikit, dianggap sebagai orang yang gak punya pengikut misalnya. Oh, gak ada persoalan. Yang penting dia di atas Alkitab wa Sunnah. Itu adalah al-firqah najiyah. Fa'ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Walaupun nampak sendirian, bersama nabi dia. Walaupun terpencil, dikucilkan orang, bersama nabi dia. Bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar bin Khattab dan sebagainya, para sahabat yang lain. Maka seorang yang mengikuti al-haq, mentaati Allah dan Rasulnya, tidak khawatir hidup sendirian. Bahkan akan datang suatu zaman, suatu kondisi, memang dia harus hidup sendirian. Sampai kata Rasulullah ketika berkata kepada Khudayr bin Yaman, walaupun kamu harus menggigit akar pohon hidup sendirian, kamu harus jalani. Jangan sampai bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang-menyimpang itu. Sendiri dengan akidahmu, dengan agamamu. Walaupun untuk bertahan hidup kamu harus gigit akar pohon. Sampai demikian. Akan datang suatu kondisi, seorang yang berpegang dengan sunnah itu semacam itu kondisinya. Amma man khalafa anha, ya, man khalafa an hadzal manhaj fa innahu lan yasula ala hadzal wa'di. Adapun siapa yang menyelisihi manhaj ini, dia tidak akan mendapatkan ancaman semacam itu. Walan yakuna mal haulai arrafaqu at-thayyibin, tidak bersama orang-orang atau teman-teman yang baik tadi. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, tidak bersama mereka kalau menyisi manhaj para sahabat. Wa inama yakunu ma'al ladzina in haza ilaihim minal mukhalifin. Tetapi dia bersama orang-orang yang bergabung dengan mereka, sepaham dengan mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, menyelisih manhaj para sahabat. Gabungannya ya mereka. Kemana mereka? Kata Rasulullah, kuluha finar. Semuanya masuk neraka. Kalau sampai tidak bersama sahabat Rasulullah. Tidak sama dalam beragama. Walihada hada du'al azim alladhi nukarruha fi sholatina. Oleh karena itu, doa besar yang terus kita ulang-ulang dalam sholat kita, fi kulli ruk'atin akhiril fatihah, di setiap rakaat di akhir al-fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini, hadza du'aun 'adzim. Ini doa yang amat besar. Kalau bukan ini doa yang besar, tentulah Allah tidak mewajibkan kita membaca doa ini. Enggak ada doa yang paling wajib dibanding doa ini. Doa yang paling wajib untuk dibaca setiap hari 17 kali diwajibkan kita membaca doa ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza du'aun 'adzim, ini doa yang besar. Tapi terkadang kita tidak pernah mengikuti hati kita kan doa ini, hanya ucapan lisan saja, lafaz lisan kita mengucapkan, tapi hati kita kadang kemana-mana ketika doa, membaca doa ini. Usahakan minimal dari apa yang kita ucapkan dalam sholat kita, minimal doa yang satu ini jangan sampai hati kita lalai kemana-mana. Ini doa yang paling kita butuhkan sampai kita pulang kepada Allah. Selatina kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat. Ayah diana li siratil al siratil ladzina an'ama Allah alaihim, yaitu agar Allah tunjuki kita kepada jalannya orang-orang yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Siratul ladzina an'amta alaihim, yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka. Wa huwa alladzi ja'a bihi rusul alaihi musallatu wasalam, yaitu jalan yang telah dibawa oleh para rasul seluruhnya. Semua rasul jalannya sama. Jalannya adalah mentaati Allah dan rasulnya. Jalannya mentauhid Allah dalam segala bentuk ibadah. Semua rasul sama. Wa kana alaihi atba'uhum ila yaumil qiyamah, dan jalan yang telah dijalin oleh pengikut mereka sampai hari kiamat. Pengikut rasul, pengikut Nabi Isa di zaman ini adalah kaum muslimin. Pengikut Nabi Musa yang hidup di zaman ini adalah kaum muslimin, bukan Yahudi. Pengikut Nabi Isa di zaman ini bukan orang Nasrani, kaum muslimin. Sehingga kalau mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa, mereka adalah para pendusta. Kalau mereka mengikuti Nabi Isa, tentulah mereka mengikuti Al-Quran. Mengimani Muhammad adalah sebagai rasul utusan Allah. Mengimani Isa hanya sebagai sebatas seorang nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, kalau mengikuti Nabi Isa. Kalau mereka tetap seperti itu, mereka bukan pengikut Nabi Isa. Maka pengikut nabi seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir yang hidup di zamannya adalah kaum muslimin. Terutama adalah salafiyun ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti sunnah rasul. Terutama yang paling berat mengaku sebagai pengikut para nabi. Wa akhiruhu Muhammadun sallallahu wal mutaba wal muta wal muqtada bihi sallallahu alaihi. Rasul yang terakhir adalah Muhammad, dialah sekarang yang diikuti. Dia sekarang yang ditaati sunah-sunahnya, dijadikan teladan dalam beragama adalah dia. Bahkan nanti di akhir zaman kalau toh Nabi Isa itu diturunkan ke dunia lagi, tetap mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti syariat Injil yang pernah diturunkan kepadanya, bukan, sudah enggak berlaku. Sudah enggak berlaku syariat Injil di zaman Al-Qur'an. Li'anahu nabiyyu akhir zaman, karena beliau ini nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wa mundu ba'athallahu ila antakum masa'ah wan nasu kulluhum ma'muruna bitiba'ihi sallam. Sejak beliau diutus oleh Allah sampai hari kiamat, seluruh manusia sejak beliau diutus diperintah untuk mengikuti beliau. Itiba' beliau, mengikuti agama beliau. Seluruh manusia, baik yang dulunya pengikut Taurat ataukah pengikut Injil, selagi beliau sudah diutus di zaman itu, semuanya harus mengikuti beliau. Mengikuti Al-Quran. Semuanya. Tanpa kecuali. Hatta lau kudira anahu jana biyun minas sabiqin. Sampai toh kalau toh ditakdirkan, ada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi yang dahulu, dihadirkan di zaman ini, fa innahu yajibu ayyakuna mutabi'an li hadzal rasul, maka nabi yang dihadirkan di zaman ini, yang itu nabi dahulu, harus wajib mengikuti rasul yang terakhir ini. Sehingga dalam akhirnya kaum muslimin meyakini bahwa nanti Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi baru. Masa kenabian Isa sudah di masa itu. Tapi beliau diturunkan untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mengajarkan Injil, tapi untuk mengikuti Al-Quran. Menghukumi dengan Al-Quran. Itu Isa bin Maryam di akhir zaman. Itu akidah kaum muslimin. Bukan untuk membela orang-orang Nasrani, bukan. Dia akan sholat di belakang Imam Mahdi. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Allah SAW, Nabi mengatakan, laukana Musa khayyan baina adhurikum ma khalla lahu illa ayyattabi'ani. Kata Nabi, kalau saja Musa hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal baginya kecuali harus mengikuti aku. Harus di belakangku. Tidak boleh mengamalkan Taurat. Tidak boleh. Harus mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Walaupun Nabi Musa. Lah pengikutnya kemudian mengatakan, kami pengikut Nabi Musa. Kami mengikuti Taurat. Kemudian orang Nasrani mengatakan, kami mengikuti Nabi Isa. Kami mengamalkan Injil. Nabimu aja kalau hidup di zaman ini harus mengikuti Al-Quran. Itu Nabimu. Bagaimana mereka mengaku semacam itu? Wa dzalika fi qouli ta'ala, ini terdapat dalam firman Ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasul, yakni Muhammad musaddiqul lima ma'akum la tu'minu nabihi wala tansurunnah. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil janji yang kuat dari para nabi, manakala kami datangkan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad, yang rasul ini membenarkan apa yang bersama kalian, kitab-kitab kalian, membenarkan. Yakni ajarannya sama. Pengajaran untuk menyembah Allah saja sama, itu membenarkan. Tidak mengajarkan penyembahan kepada nabi. Tidak mengajarkan penyembahan kepada malaikat. Tidak. Maka ajaran Rasul membenarkan ajaran yang ada dalam Taurat. Apa itu? Tauhid. Ajaran Rasul membenarkan apa yang ada dalam Injil. Apa itu? Tauhid. Penyembahan hanya kepada Allah. Nabi Isa mengatakan, U'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembah Allah saja. Dia itu Tuhanku dan Tuhan kalian, Allah itu. Ketika di yaumul akhirah, Isa ditanya, wa idh qala Allah ya Isa, a'anta qulta linnas, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingat ketika Allah tanya kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, kamukah orangnya yang menyuruh orang untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Kata Isa, qala subhanak, ma yakunu an akuna ma laysa li bihaq. Maksudnya engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan yang itu bukan hakku. Bukan hakku, disembah itu bukan hakku, kata Nabi Isa. Ingkultu fakat alimtah, kalau aku mengatakan pasti kamu tahu. Ta'lamu fi nafsik, kamu tahu apa yang ada pada diriku. Wala'lamu fi nafsik. Ta'lamu fi nafsik, kamu tahu yang apa yang ada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ma qultu lahum illa ma amartahu tanibihi. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Tidak aku katakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepada aku. Yaitu sembahlah oleh kalian Allah saja, dia itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kata Isa. Sehingga Isa itu tidak mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Tidak menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Dan tidak ada seorang nabi yang menyuruh seperti itu. Maka Isa ditanya demikian. Oleh karena itu, nabi ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa itu? Tauhid. Penyembahan hanya kepada Allah SWT. La tu'minu nabihi wa la tansurunahu. Kamu harus mengimaninya, perintah Allah. Datang Rasul yang terakhir, kalian harus mengimaninya, perintah Allah kepada orang-orang ahli kitab. Walatang sunnah, kalian harus menolongnya, harus membelanya. Diperintah untuk mengimaninya dan membelanya, malah memusuhinya. Ahli kitab. Tala akrotum wa akhotum ala dalika isri. Ala dalikum isri. Dan selanjutnya. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu kalau hidup di zaman ini harus membela nabi yang terakhir. Harus menolong nabi yang terakhir. Ikuti nabi yang terakhir, mengimaninya. Maka perintah kepada nabi otomatis perintah juga kepada umatnya. Bukan yang disuruh nabinya kemudian umatnya enggak usah, enggak demikian. Nabinya diperintah untuk mengimani Rasulullah SAW. Diperintah untuk membela, menolong Rasulullah SAW. Nabinya kalau hidup di zaman ini. Nah, kemudian umatnya kok mengaku, wah kami tidak. Tidak bisa, harus sama. Fala dina ba'da ba'asati bi'asati Muhammad SAW illa dinu Muhammad SAW. Maka tidak ada agama. Sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kecuali agama Muhammad SAW. Tidak ada lagi agama yang lain. Itulah agama Nabi. Agama semua Nabi ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Wa man ibtagha ghairahu minal adyan fa innahu lan yuqbala minhu. Maka siapa yang mencari selainnya daripada agama yang ada di dunia ini, enggak akan diterima. Bukan agamanya Muhammad SAW enggak akan diterima. Wa yakunu yaumul qiyamah minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia yakini inilah jalan ke surga. Inilah jalan bapak yang di surga anggapan mereka. Di akhirat enggak diterima, merugi. Berharap nanti di akhirat menjadi orang yang selamat karena mengikuti agama itu. Harapannya betul-betul kuat ingin selamat di akhirat. Tetapi enggak bakal selamat. Merugi. Maka sebagaimana di dunia orang mengharapkan kebaikan-kebaikan keselamatan pada sesuatu, ternyata yang diharapkan enggak ada apa-apanya, kosong melompong. Merugi. Ya kalau rugi dunia, kalau cuma urusan dunia ruginya, wah masih ada waktu untuk menebusnya, masih bisa kerja lagi. Tetapi ini ruginya rugi akhirat. Enggak ada waktu untuk dipulangkan ke dunia lagi, enggak ada. Yang ada adalah penghukuman. Kata Allah dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya, di akhirat dia tergolong orang-orang yang merugi. Rugi, habis umurnya, enggak bisa dikembalikan lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Bahum kullu man indahu ilmun wa lam ya'mal bih. Orang yang dimurkai itu adalah setiap orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Punya ilmu, ini yang benar, ini salah. Tapi tetap mengikuti ini yang salah. Nah, ujung-ujungnya kalau orang ikuti yang salah akan membuat gambaran-gambaran kayaknya ini yang benar, dibuat gambaran-gambaran. Padahal tahu ini yang salah. Kenapa? Ya kalau orang ngikuti hawa nafsu juga enggak mau disalahkan toh. Enggak mau dikatakan salah, akhirnya wah ini tuh benar. Nah, ini namanya membuat syubhat. Dipoles supaya yang salah menjadi benar. Nah, itu ngikuti hawa nafsu. Sudah tahu salah. Nah, itulah orang yang dimurkai. Al-maghdub alaihim. Dari kalangan orang-orang Yahudi, nal Yahudi wa ghairihim min dolalil ulama. Yaitu dari kalangan orang Yahudi dan orang ulama-ulama yang sesat. Ulama kok sesat? Aneh. Wah, ada ulama kok sesat? Dianggap aneh. Memang ulama enggak bisa sesat. Sebelum kita lahir sudah banyak ulama yang dulunya ulama kemudian jadi sesat sebelum kita lahir. Bisa Al-Marisi, seorang yang masya Allah keilmuannya luar biasa. Tetapi oleh Imam Syafi'i dikafirkan. Sesatnya bukan sekedar sesat, menyimpang biasa. Sampai pada tingkatan dikafirkan oleh sebagian ulama. Jadi ulama itu bukan kemudian level yang gak bisa murtad. apalagi cuma enggak bisa sesat. Murtad saja bisa seorang ulama. Jangan dianggap ulama itu tingkatan yang enggak bisa menyimpang. Maka kadang-kadang kita mendengar ucapan orang aneh, seorang ulama kok disalah-salahkan. Seorang ulama kok dikatakan menyimpang loh. Sebelum lahir sudah banyak ulama yang menyimpang sebelum kita lahir. Sudah banyak. Nah, maka orang-orang yang dimurkai itu orang yang punya ilmu. Punya pengetahuan ini hak, ini batil, tapi tetap ngikuti yang batil. Itulah ulama yang menyimpang. Adzallahu ala ilmin, Allah sesatkan di atas keilmuannya. Allah mengatakan, afaraita man ittakhadha ilahu hawahu wa adzallahu ala ilmin. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Maksudnya bagaimana? Yang dituruti itu hawa nafsunya. Kalau orang menyembah Allah, yang dituruti perintah Allah. Perintah Allah dituruti, dituruti. Apa yang dimakan Allah dituruti. Ini menyembah Allah. Ini yang dituruti hawa nafsunya. Ini menyimpang, ini batil. Tapi diikuti, dituruti, dituruti. Ini namanya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ittakhadha ilahu hawahu. Wa adzallahu Allah ala ilmin. Dan Allah sesatkan dalam keadaan dia berilmu. Sehingga bukan kalau tingkatan ulama itu maksum. Bukan, ulama bisa menyimpang. Alhamdulillah, kita bisa mengenal ulama-ulama yang sampai hari ini masih istiqomah di atas al-haq. Kita ikuti mereka. Adapun yang mereka sudah terbukti menyimpang, diingatkan tidak mau kembali, ya sudah. Kita tidak ngiman mereka, kita menyelamatkan diri sendiri. Jauhi mereka, kalau sudah diingatkan untuk kembali kepada kebenaran tidak mau, ya sudah. Ya walaupun ulama, kita mencintainya sebelum menyimpang. Ketika menyimpang kok diingatkan tidak kembali, ya sudah. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Tidak punya kuasa apa-apa kita. Maka al-maghdubi alaihim, ini Yahudi pertama. Yang kedua, ulama-ulama sesat. Ulama-ulama sesat. Alladzina araful haqqa wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang mengetahui al-haq tapi meninggalkan. Taban li ahwaihim, ngikuti hawa nafsunya. Lebih mengedepankan hawanya. Wa agrodihim, dan tendensi-tendensinya. Tentunya duniawi ya ujung-ujungnya. Entah pujian orang, entah sahabat dunia, entah perempuan. Ujung-ujungnya yang membuat orang menyimpang. Ngikuti al-batil terus, diingatkan tidak mau. Ujung-ujungnya adalah dunia. Ujungnya dunia. Wa manafi'uhum asyakhsiyah, ngikuti kepentingan-kepentingan pribadi. Ya'rifuna al-haqqa alladzi ja'a bihi Rasulullah SAW, walakinnahum la yattabi'unah. Mengetahui al-haq yang dibawa Rasulullah SAW, tetapi mereka meninggalkannya, tidak ngikutinya. Ini ulama, tapi menyimpang. Bal yattabi'una ahwahum wa raghabatihim, ngikuti hawa nafsunya dan kemauan-kemauannya. Wama tamiluhu alaihim awatifuhum, yang dicondongi oleh perasaannya. Perasaannya condong ke sana, ikut ke sana. Perasaannya condong ke sana, ikut ke sana. Bukan ikuti al-haq. Aw intima'i intima'atihim al-madhabiyah aw ghairi dzalik, atau karena menggabung kepada madhab-madhab tertentu ataupun yang lain, tujuannya hanya itu saja. No, kelompok saya ini, partai saya ini. Yang penting saya bersama partai saya. Haulai yu'ta baruna minal maghdubi alaihim. Mereka-mereka ini dianggap maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai. Lianohum asallaha ala basiratin. Karena mereka mendurhakai Allah dalam keadaan mereka berilmu. Tahu itu batil. Tahu itu maksiat. Tahu itu menyimpang. Tetap diikuti. Ini maghdub bi alaihim. Fa ghadiballahu alaihim. Allah pun murka kepada mereka. Wala dzalin. Bukan pula hanya orang-orang yang sesat. Humul ladzina ya'maluna bi ghairi ilmin, yaitu orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Pokoknya beramal. Oh, ini pokoknya baik. Jeleknya apa? Dasarnya apa? Loh, itu kok kamu amalkan itu dasarnya apa? Loh, ini jeleknya apa? Jawabannya kayak gitu. Tanpa dasar ilmu. Jadi dalilnya apa? Dalilnya tuh jeleknya apa? Dalilnya kayak gitu. Kalau ditanya dalilnya, Rasul ngamalkan enggak. Loh, walaupun enggak, tapi ini jeleknya apa? Itu kayak gitu. Jawabannya orang semacam itu. Ini adolin, beramal tanpa ilmu. Wajtahiduna fil ibadah, semangat dalam ibadah. Rajin kalau ibadah. Lakinnahum ala ghairi thariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Semangat ibadah. Maka kita pun diingatkan para ulama, jangan tertipu oleh semangat ibadah oleh seseorang. Jangan tertipu, tapi lihatlah manhajnya dulu. Manhajnya apa? Jangan tertipu oleh semangatnya ibadah. Karena orang-orang Khawarij, Rasulullah beritakan, tahkirna salatakum ma salatihim. Salat kalian itu remeh dibanding salat mereka. Kecil salat kalian itu. Ibadahnya para sahabat kalah. Wasiyamakum ma siyamihim. Kalian anggap remeh, kecil puasa kalian dibanding puasa mereka, para Khawarij. Kata Rasulullah, ibadahnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah, yakhrujuna minad din, yang merukuna minad din, yang merukusah minar rumyah. Tapi dia lepas dari agama, seperti lepasnya anak panah dari binatang buruannya. Tembus, lepas, keluar dari binatang buruannya. Ibadahnya, kata Rasulullah, luar biasa. Kalian enggak ada apa-apanya. Para sahabat itu. Sehingga, orang yang beribadah tidak di atas ilmu bukan suatu kepujian. Bukan suatu pujian. Kalau mubtadi'ah seperti ahli bid'ah. Ibadahnya masya Allah banyak-banyakan. Kalau yang namanya ngamalkan Al-Kursi 10 ribu. Siapa yang kuat kalau kita? 10 ribu. Kamu akan dapat ini dan itu. Loh Rasulullah pernah mengamalkan demikian. Jeleknya apa? Jawabannya kayak gitu. Jeleknya apa ayat kursi? 10 ribu kan banyak. Kan suruh zikir yang banyak. Wal mukharifin atau ahli orang-orang menyimpang, alladzina yajtahiduna fil ibadah wa zuhdi wa shalah wa siyam wa ihdasi ibadat, yaitu orang-orang yang rajin ibadah, rajin zuhudnya, salatnya, puasanya, dan mengadakan model-model ibadah baru. Mereka katakan kita harus kreatif, ibadah itu harus kreatif. Wah, kemudian muncul ibadah-ibadah model baru. Ijati ibadatin ma'anzalallah bihamin sultan. Ibadah-ibadah baru yang Allah tidak pernah menuntunkannya. Yatabi'una anfuzahum bi asya'in lam yati bihar rasul salam ha'ulai zolun. Mengikuti yatba'una. Yatabi'una. Apa? Naam. Mengikuti. Atau mengikuti sesuatu yang Rasul tidak mendatangkannya. Mereka itu orang-orang yang sesat. Amaluhum mardudun alaihim. Amalnya tertolak. Kama qala Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas dasar perintah kami, tertolak. Enggak ada dasarnya. Amalan enggak ada dasarnya, tertolak, enggak diterima. Haulai humud dalun. Mereka lah orang sesat. Minhum an-nasara. Di antaranya orang-orang Nasara. Wa kullu man abidallah ala jahlin wa dhul. Dan semua orang yang menyembah Allah di atas kebodohan, di atas kesesatan. Enggak punya ilmu. Jawabannya, oh para kiai demikian. Jawabannya, oh jeleknya apa? Jawabannya cuma itu. Enggak punya dalil. Enggak punya dalil. Wa in kanat niyatuhu hasanatan wa maqsiduhu thayyiban, meskipun niatnya baik, tujuannya baik, li anal ibrah laysat bil maqsad faqat, karena ukurannya bukan dipandang dari niatnya saja, tujuannya saja, bal ibrah bil ittiba, tapi ukurannya selain niat yang ikhlas adalah ittiba tuntunan sunnah Rasul dalam beribadah. Dua. Maka ketika Ibnu Mas'ud mengingkari orang-orang yang zikir jamaah, menunggu salat jamaah. Halumiyah tahil kali 100. Tahmid 100 kali. Takbir 100 kali. Mereka, Allah ila Allah. Bila Allah 100 kali. Allah akbar 100 kali dan sebagainya. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang aku lihat kalian melakukannya ini? Mereka menjawab, ya Abdurrahman, ma nuridu illal khair wa yabduruman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, niat kami baik, kata mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kam mim muridil khairi lam yanalahu au kama qala, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Nah, niatnya baik, niatnya ikhlas, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tidak ada dikir menunggu sholat berjamaah semacam itu, enggak ada. Diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi itulah jalan sunnah, jalan selamat, firqah najiyah yang selamat dari ancaman neraka. Semoga Allah masukkan kita termasuk di antara mereka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.